Biarpun orang tak ada yang percaya, ku akan membuktikan dengan hati dan tubuhku. Sungguh aku menginginkanmu jadi malaikat yang menuntunku, membawaku ke dalam dunia yang penuh cinta. Aku mencintaimu seperti bintang yang mencintai malam. Dan aku